dosa ke oh diriku, karena aku tak mampu membiayai anakku di dalam menuntut ilmu. Dengan apa aku harus menyekolahkan anakku untuk hidupnya rasa tak mampu. صلى على النبي محمد.